idolamu, atau biarkan mereka hancurkan diri sendiri. Mau tak mau bertengkar, mengejar hal yang hanya sekejap berarti. Kau nilai dirimu hanya dari banyak pekerjaanmu. Kau nilai dirimu dari nama-nama yang kau kenal. Kalian berdua sama saja. Oh, sedikit banyak yang ku pikirkan, tak pernah tega tuh ku ucapkan. Oh, terlalu banyak ku sembunyikan, karena ku tahu jika ku menyanggah. Kau bilang aku egois, dramatis, so aku yang salah. Ku tak mau tahu pertikaian yang lahir karena kau belum usai dengan yang kupikirkan. there.